mempunyai keyakinan bahwasanya orang yang mati di sini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Kalau sudah demikian, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, dia menjadi orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan wal'iyadu billah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, terlebih lagi atau ditambah lagi kata al-imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Yang pertama tadi, yakni apabila kuburan tersebut dihias, diperindah, dibangun, dilengkapi dengan lampu-lampu dan juga dupa dan tirai-tirai. Lebih daripada itu, kata Asy-Syaikh Asy-Syaukani rahimahullah, وَقَدْ يَجْعَلُ الشَّيْطَانُ طَائِفَةً مِنْ إِخْوَانِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ يَقِفُونَ عَلَى ذَلِكَ الْقَبْرَ. Dan syaitan, dia terkadang menjadikan atau memerintahkan teman-temannya, saudara-saudaranya dari Bani Adam, ya, teman-temannya dari Bani Adam, yakni orang-orang yang mengikuti jalannya, jejaknya syaitan. Syaitan memerintahkan kepada saudara-saudaranya dari Bani Adam untuk berdiri menjaga kuburan tersebut, menjadi juru kunci sadana. Keadaan kuburan yang demikian rupanya sudah dibangun dan dihias sedemikian rupa. Kemudian di situ ditambah lagi sadana juru kunci. Yang mana juru kunci tersebut menyampaikan perkataan-perkataan yang itu kebanyakannya adalah dusta. Menyampaikan kedustaan-kedustaan kepada orang-orang ziarah ke kuburan tersebut, yang tujuannya adalah supaya orang-orang mengagungkan kubur. Kalau sudah mengagungkan kubur, sehingga harta itu akan datang dengan melimpah. Orang-orang akan menyumbangkan hartanya untuk kubur. Orang-orang akan menyumbangkan sebagian harta yang mereka miliki, mewakafkan hartanya yang mereka miliki. Siapa yang memakan harta itu? Apakah mayit? Tidak. Yang memanfaatkan harta itu adalah penjaga kuburan, sehingga dia makan, memperkaya dirinya dengan banyaknya orang yang ziarah kepada kuburan tersebut, dengan memberikan cerita-cerita tentang orang yang mati itu, cerita-cerita yang dusta, yang tidak ada asalnya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan mereka mengatakan bahwa yang demikian ini adalah karomah wali, karomah aulia. Nah, yang demikian ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak dilakukan oleh para sadana, para juru kunci. Misalnya kuburannya Gus Dur, luar biasa dibangun. Di sana ada juru kuncinya. Kemudian diceritakan tentang keanehan-keanehan Gus Dur. Diceritakan tentang kelebihan-kelebihannya Gus Dur. Atau di tempat kita ini, ya, yang dekat dengan kita misalnya, di Lidah Kulon atau di Lidah Wetan ada kuburan Sawung Galing. Nah, juru kuncinya pintar menyampaikan, ya, menyampaikan kelebihan Sawung Galing itu demikian dan demikian. Ya, supaya apa? Mereka mengagungkan kuburan tersebut. Kalau mengagungkan, harta itu akan berdatangan. Orang kalau datang itu mesti ngasih infak sedekah untuk kuburan. Siapa yang kaya? Ya, penjaganya. memakan dari harta, harta dengan sebab mengagungkan terhadap kubur. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang yang sudah tua, mbah-mbah kita, atau anak mendengar cerita dari mbah, katanya sawung galing itu berjasa menyelamatkan tempat ini dari serangan Belanda. Apa katanya? Yang seharusnya peluru atau bom yang jatuh dari pesawat itu harusnya jatuh ke kampung, kemudian ditolak sama sawung galing, jatuhkan ke sawah. Kenapa kok enggak dijatuhkan, dibalikkan ke pesawatnya lagi biar pesawatnya meledak? Nah, ini wallahualam cerita-cerita yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Akan tetapi terlepas dari benar dan tidaknya, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang di daerah tersebut mengagungkan kuburan sawung galing, supaya kuburannya ini diziarahi terus. Kalau sudah diziarahi terus, banyak orang berdatangan, akhirnya orang pun banyak yang mengagungkan dan terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian faedah lainnya apa? Banyak infak-infak sedekah-sedekah yang masuk kepada kuburan itu untuk yang untuk dimanfaatkan oleh penjaganya, sehingga penjaganya memperkaya dirinya dengan adanya uang sedekah yang masuk kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, ya, mereka menyampaikan kedustaan-kedustaan dan mengatakan, mengatasnamakan bahwasanya ini adalah karamah. Karamah yang dimiliki oleh mayit. Kemudian disebarkan dan disampaikan secara berulang-ulang di majelis-majelis. Ketika manusia berkumpul, disampaikan. Sehingga tersebarlah dan masyhurlah cerita-cerita tersebut tentang wali atau orang yang telah meninggal dan telah diterima, didengarkan orang-orang yang mempunyai husnuzan yang tinggi terhadap wali itu, kemudian diceritakan, disampaikan kepada yang lainnya, sehingga ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, muncullah dengan sebab itu, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang tidak mengerti dengan tauhid, muncul pada diri mereka i'tiqad, keyakinan, keyakinan terhadap mayit tersebut, keyakinan bahwa mayit tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudharat. Hati-hati nanti kualat sama mbah ini. Dan orang-orang banyak yang takut demikian. Mereka kalau punya hajat, punya hajatan menikahkan anaknya, gak berani kalau gak ngirim dulu kepada kuburan sawung galing. Harus ngirim dulu. Nah, ini merupakan apa? Berarti meyakini bahwasanya kuburan tersebut atau mayit tersebut bisa memberikan celaka, bisa memberikan bala, madarat, sehingga enggak berani apabila tidak ngirim terlebih dahulu, minta restu terlebih dahulu kepada mbah yang sudah mati di dalam kuburan tersebut. Nah, ini sebabnya apa yang demikian ini? Sebabnya adalah cerita-cerita dusta yang disebarkan oleh yang pertama kali dari juru kuncinya, kemudian didengarkan oleh orang-orang yang ziarah di situ, kemudian disampaikan, disampaikan, disampaikan, disampaikan, ya, dan mereka mempunyai husnuzan yang tinggi terhadap mayit, sehingga dengan sebab itu muncul keyakinan-keyakinan, ya, keyakinan-keyakinan terhadap mayit, keyakinan-keyakinan khurafah yang tidak ada hakikatnya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan disebutkan oleh para ulama di sebagian kitab-kitab mereka, yakni kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh sadana, oleh juru kunci, supaya manusia mengagungkan kuburan. Ketika orang-orang ziarah masuk ke dalam kuburan tersebut, dibuat suara. Dibuatkan suara yang keluar dari kuburan seakan-akan itu adalah suaranya mayit. Atau juru kuncinya mengatakan kepada orang-orang yang hadir, yang menziarahi, kesinilah kalian, kemari. Kalau enggak percaya, sini buktikan sendiri. Masukkan tanganmu ke dalam kuburan ini. Kalau enggak percaya, masukkan, buktikan. Dengan itu nanti kamu akan tahu saya ini dusta ataukah benar, saya ini jujur ataukah dusta. Ke sini, masukkan tanganmu ke dalam lubang ini. Kemudian tangannya dimasukkan ke dalam lubang yang disediakan di kubur tersebut. Ternyata di dalam itu ada tangan yang menarik masuk ke dalam. Dikiranya yang menarik itu adalah mayit yang ada di dalam, ternyata yang ada di dalam adalah ada orang yang bersembunyi di dalam menarik tangan orang yang ziarah, yang memasukkan tangannya ke dalam kuburan tersebut. Ini terjadi, disebutkan oleh sebagian ahli ilmi di dalam kitab mereka, yakni kedustaan-kedustaan yang diceritakan oleh para juru kunci-juru kunci, ya, yang tujuannya adalah ta'zim, supaya mereka mengagungkan kuburan, dan dari ta'zim tersebut mereka mendapatkan faedah yang banyak, yaitu datangnya infak-infak, sodakoh-sodakoh, wakaf-wakaf, ya, dan sebagainya, yang dengan itu mereka akan menjadi kaya. Yang apabila ada cerita-cerita tentang mayat, cerita-cerita tentang kuburan yang diagungkan, yang aneh, yang tidak masuk akal, jangan dipercaya, itu adalah dusta. Karena kalau karomah itu munculnya dari orang yang beriman dan bertakwa. Karomah memang ada terjadi, akan tapi dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apabila dukun kemudian mati, kuburannya diagungkan, dan dia mempunyai keanehan-keanehan, itu bukan karomah, itu adalah dari syaitan. Ya, terlepas dari apakah itu dusta ataukah benar, dan keadaannya memang banyak sekali kedustaannya, mereka menyampaikan tentang keanehan-keanehan tersebut, tujuannya adalah at-ta'ayyus, untuk mencari makan. Supaya orang-orang memberikan infaknya, sedekahnya, wakafnya kepada kuburan. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Maka dengan yang demikian ini, dengan dibangunnya kuburan, ditambah lagi orang yang menjaga kuburan tersebut membawakan cerita-cerita dusta, ini adalah wasilah iblisiyah, kata apa? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, "Adz-dzari'ah al-mal'unah." Ini adalah sarana yang dilaknat dan wasilahnya iblis. Ya. Yang dengan demikian takatsaratil auqaf, menjadi banyak wakaf-wakaf yang ditujukan kepada kuburan. Yang kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang ini terjadi pada masa beliau, balaghat mablaghan aziman, yang wakaf-wakaf tersebut, harta-harta yang diwakafkan kepada kuburan itu sampai kepada jumlah yang besar, ya, sampai-sampai kuburan-kuburan orang yang masyhur kalau dihitung-hitung wakafnya, kalau dibagikan kepada penduduk desa yang besar dan luas, kalau misalnya wakaf dari kuburan itu dibagi-bagikan kepada mereka. Yang demikian ini akan cukup untuk makan mereka, karena saking banyaknya wakaf-wakaf yang diberikan kepada mayit. Ada mewakafkan tanahnya. Ini tanah ini digunakan untuk kuburan wali fulan. Ya. Ada yang mewakafkan hartanya, ya, siap untuk membangun kuburan itu sekaligus dengan masjidnya, sekaligus dengan tempat parkirnya, sekaligus dengan fasilitas untuk pengunjung-pengunjungnya. Itu dari mana? Dari uang-uang wakaf. Ya, diwakafkan untuk kuburan. Ya, belum lagi untuk hiasan-hiasannya, tirai-tirainya, untuk dupanya, untuk perawatan, ya, dan sebagainya, untuk apa, penjaga yang menjaga, dan juga untuk yang melakukan kebersihan, ya. Ya. Nah, itu semuanya di kuburan-kuburan yang besar, ya. Kalau kita nggak menceritakan kuburan yang kecil, kuburan-kuburan yang besar, ya, yang dibangun dengan bangunan yang megah, wakafnya itu kalau dikumpulkan, misalnya digunakan untuk makan atau dibagikan kepada orang-orang miskin, itu cukup untuk memberikan makan orang satu desa. Yang mana ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, wakuf-wakuf tersebut wakuf yang tidak syar'i, yang tidak disyariatkan. Maka apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kuburan, dikatakan oleh, dijelaskan oleh ahli ilmi, apabila seseorang mewakafkan hartanya kepada kuburan, maka ini adalah wakaf yang tidak sah, yang tidak sah, ditolak wakaf yang demikian ini. Karena wakaf ini tidak diperuntukkan wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wakaf ini diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila wakaf ini bukan wakaf untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi ahli warisnya membatalkan, mengurungkan wakaf tersebut, enggak jadi wakaf. Kemudian dijadikan sebagai apa? Harta waris. Enggak harus ditunaikan. Karena ini adalah nazar untuk selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nadhra fi ma'siyatillah. Dia tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Atau an-nadru mabtughiya bihi wajhullah, ini adalah nazar yang diinginkan padanya atau tidak diinginkan padanya wajah Allah. Maka ini adalah nazar yang tidak sah. Apabila seseorang bernazar untuk mewakafkan tanahnya untuk kuburan yang diagungkan, kuburan yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, wakafnya tidak, nazarnya tidak sah. Bernazar untuk menyembelih sapi di hadapan kuburan, kemudian orangnya meninggal, jangan ditunaikan nazar itu, karena ini adalah nazar yang tidak diinginkan padanya wajah Allah. Ini adalah nazar maksiat, tidak boleh ditunaikan. Ahli warisnya boleh membatalkan. Atau kalau tidak membatalkan, mengalihkan nazar tersebut, dialihkan kepada wakaf yang syar'i, wakaf yang sahih, yang benar, ya, yang asalnya bernazar untuk mewakafkan tanahnya untuk kuburan fulan yang diibadai selain Allah, nah, kemudian diganti, jangan, nggak jadi. Ini adalah tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid, ya, diganti menjadi pembangunan masjid. tidak jadi digunakan untuk kuburan orang yang mulia yang telah mati, untuk dikuburkan di situ untuk diibadahi, diagungkan. Ya, enggak jadi. Akan tetapi ini adalah wakaf untuk masjid, atau ini adalah wakaf untuk madrasah, wakaf untuk ma'had. Nah, demikian diganti menjadi wakaf yang syar'i. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, bal kulluha minan nuzur allati yastahiqqu biha fa'iluha ghadabullah wa sakhatuh. Bahkan seluruhnya, yakni nazar mewakafkan untuk kepentingan kuburan yang diagungkan selain Allah, kalau mewakafkan tanahnya untuk kuburan, untuk makam, ya bagus, enggak masalah untuk kuburan, yakni kuburan kaum muslimin dimasukkan di situ. Tapi maksud kita, pembahasan kita adalah mewakafkan ya harta untuk kuburan yang diagungkan, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang demikian ini kata Syekh rahimahullah taala, minan nuzur alladzi yastahiqqu biha fa'iluha ghadaballahi wa sakhatuh. Adalah nazar yang pelakunya itu berhak untuk mendapatkan kemarahan dari Allah dan murkanya. Li'annaha, dikarenakan tufdi bi sahibiha fil ghalib ila ma yufdi bihi al-i'tiqadu fil amwat min tazalzuli qadamiddin. Ya, dikarenakan nazar-nazar ini akan mengakibatkan pelakunya ya secara kebanyakan, ya kebanyakannya akan mengakibatkan pelakunya mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu pada mayit. Yang demikian ini termasuk perkara yang bisa menggoncang agamanya, menggoncang agamanya yang dia yakini. Ya, id la yasmahu bi ahabbi amwalihi ilaihi wa alsaqiha bi qalbihi illa wa qad zara asyaitan fi qalbihi min mahabbatin wa ta'zimin wa ta'zimi dhalikal qabri wa sahibihi. Kata beliau rahimahullah, ya, dikarenakan yang demikian ini tidaklah dia mengizinkan dirinya untuk mengeluarkan harta yang paling dicintai, yang paling melekat di dalam hatinya, tidaklah dia mengeluarkan yang demikian ini illa, kecuali syaitan telah menanam di dalam kalbunya kecintaan dan pengagungan terhadap kuburan dan mayit yang menghuni kuburan tersebut. Ini merupakan ekstrim, melampaui batas dalam meyakini mayit tersebut, yang keyakinan ini tidaklah bisa menyelamatkan keislamannya. Na'udzubillahi minal khudlan. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang mengagungkan kuburan, yang memberikan kecintaan kepada kuburan, ini dia telah jatuh kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya ada orang yang datang kepada kuburan yang diagungkan, kemudian dia bertawaf, kemudian dia musak-musak kuburan tersebut mencari barokah, atau dia meminta beristighatsah kepada kuburan tersebut. Nah, ini tidak diragukan, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia melakukan yang demikian ini. Akan tetapi ada jenis orang yang tidak demikian. Ada jenis orang yang lain lagi. Dia tidak tawaf di kuburan, enggak. Meminta kepada kuburan juga enggak. Terus kemudian mengusap-usap kuburan juga enggak. Enggak mendatangi kuburan. Akan tetapi di dalam kalbunya terdapat mahabbah, kecintaan, yaitu kecintaan ibadah, bukan kecintaan yang tabii. Ya, cinta, kita semuanya cinta terhadap orang saleh walaupun telah meninggal. Cinta yang tabii. Akan tetapi cinta yang di dalamnya memunculkan harapan, berharap dan takut. Cinta yang memunculkan ibadah-ibadah yang lainnya, pengagungan-pengagungan. Semua ibadah itu kembali kepada mahabbah. Kenapa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya? Semua ibadah itu kita lakukan kepada Allah karena apa? Kita cinta kepada Allah. Karena di ibadah-ibadah itu muncul dikarenakan mahabbah kita kepada Allah. Ya, demikian juga mereka-mereka yang melakukan taqarrub ibadah kepada kuburan. Dari mana? Itu semuanya muncul dari mahabbah, kecintaan dia terhadap kuburan tersebut dan ta'zim, pengagungan. Yani kita kembali kepada yang tadi, walaupun seseorang itu tidak melakukan tawaf, tidak berdoa langsung di hadapan kuburan itu meminta istighatsah, walaupun dia tidak mengusap-ngusap, ya, tidak melakukan ziarah-ziarah, tidak, tetapi di dalam kalbunya terdapat mahabbah wa ta'zim, terdapat kecintaan dan juga pengagungan terhadap mayat tersebut, maka dengan ini dia telah jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak tawaf, walaupun tidak berdoa kepada kuburan itu. Akan tapi mahabbah dan ta'zim ini adalah ibadah qalbu. Ya, kalau tadi tawaf, terus kemudian berdoa, terus kemudian ngusap-ngusap, ini adalah amalan anggota badan, ibadah fi'liyah secara perbuatan. Yang mana ibadah itu ada ibadah kalbu dan ada ibadah jawarih, ibadah anggota badan. Kalaupun seseorang itu tidak ngusap-ngusap kuburan, tidak langsung mengangkat tangannya di hadapan kuburan, walaupun tidak tawaf di kuburan, akan tetapi di dalam kalbunya terdapat mahabbah wa ta'zim, maka cukuplah dengan itu dia telah jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana munculnya mahabbah wa ta'zim? Ya dari tadi yang telah kita sebutkan tadi, karena kuburannya dibangun, dihias-hias, terus kemudian apa, ditambah lagi juru kuncinya yang menyampaikan kedustaan-kedustaan, cerita-cerita, ya, yang dikatakan itu adalah karamah aulia. Ya, sehingga muncul mahabbah wa ta'zim yang terdapat pada diri orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan sebab ta'zim wal mahabbah mereka terhadap orang-orang yang telah mati, kalau misalnya mereka dituduh, kalau misalnya mereka dituduh, dituduh sesuatu perbuatan yang dia tidak melakukannya. Ya. Kalau misalnya disuruh bersumpah demi Allah, siap untuk bersumpah, wallahi saya tidak melakukan. Wallahi saya tidak melakukan. Ya, berani untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu jujur ataupun dusta. Atau dia telah melakukan kejahatan, melakukan kejahatan kriminal, tindakan kriminal, kemudian dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana bisa melepaskan dari jeratan-jeratan hukum. Misalnya disuruh bersumpah engkau kepada Allah bahwa engkau tidak melakukannya, padahal dia melakukan. Siap bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya tidak melakukannya, padahal melakukan. Tapi kalau misalnya disuruh bersumpah, bersumpah engkau dengan nama yang suci dari para wali-wali yang ada di tanah Jawa ini, bersumpahlah dengan nama-nama mereka satu persatu, bahwasanya engkau tidak melakukan apa yang terjadi ini. Karena dia merasa telah melakukannya dan ingin tidak dihukum dalam keadaan dia tidak ingin dipenjara, kemudian disuruh untuk bersumpah dengan nama-nama wali Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, suruh bersumpah dengan atas nama mereka, niscaya tidak akan berani. Karena khawatir apa? Karena takut kualat. Takut kualat, takut celaka. Karena mereka itu adalah orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, keyakinan demikian. Kalau bersumpah dengan nama mereka tapi dusta, ini kualat. Akan celaka dirinya atau keluarganya. Enggak berani. Enggak akan berani untuk bersumpah dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut dalam keadaan dusta. Nah, ini karena apa? Apa sebabnya? Dikarenakan ta'zim, pengagungan mereka, mahabbah mereka terhadap orang-orang saleh, tapi pengagungan dan kecintaan yang melampaui batas. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Maka inilah kata Syekh Asy-Syaukani rahimahullah taala, ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا كاد. Tidaklah diragukan kebanyakan dari mereka-mereka yang tertipu dengan hiasan-hiasan bangunan yang megah di atas kuburan tersebut, tertipu dengan perkataan-perkataan dusta para juru kunci itu, ya. Ketika demikian, kalau misalnya mereka diminta untuk bernazar, mensedekahkan hartanya untuk sesuatu amalan ta'ah, membangun masjid atau membangun madrasah, membangun ma'had atau membangun jalan untuk kepentingan umum karena dia orang kaya, karena hartanya melimpah, kalau misalnya diminta untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah ta'ah pada Allah, padahal dia telah mensedekahkan hartanya yang banyak, yang melimpah untuk kuburan, telah mewakafkan hartanya untuk kubur, untuk pembangunan kubur supaya dimegahkan, dan siap untuk membayar juru kuncinya dan juga tukang bersih-bersihnya, ya, sudah mengeluarkan uangnya yang banyak, mana yang lebih diutamakan, sedekah, infak, wakaf terhadap kepentingan kuburan ataukah kepada kepentingan ta'ah? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, ini kebanyakannya, tapi tidak semuanya, kebanyakannya, mayoritasnya dari mereka-mereka yang telah ekstrim terhadap kuburan, yang telah membela dengan membabi buta dan pro terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya mereka diminta untuk bernazar mewakafkan hartanya untuk ta'ah dan kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukannya dan hampir-hampir tidak akan melakukannya. Tapi untuk kepentingan kuburan siap berapapun yang dibutuhkan, dia tidak apa-apa, rela untuk mengeluarkan hartanya. Maka ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, fandur ila aina balagatala ubisyaitan bihaula, ya, lihatlah sampai di mana permainan syaitan yang dilakukan oleh syaitan terhadap mereka. Syaitan mempermainkan mereka orang-orang yang terpengaruh dengan takzim terhadap kuburan, lihatlah bagaimana permainan syaitan terhadap mereka. Orang-orang yang mempunyai etikat keyakinan terhadap kuburan, ya, ketika kuburan itu dibangun, dimegahkan, ditambah dengan sadana, dengan juru kunci yang menceritakan kedustaan-kedustaan, sehingga dengan itu muncul keyakinan terhadap kuburan tersebut, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudharat, sehingga muncul ta'zim, pengagungan, dan mewakafkan hartanya untuk kepentingan kubur. Kalau diminta untuk kepentingan ta'ah, hampir-hampir tidak mau. Maka lihatlah sampai di mana permainan syaitan terhadap mereka. Mereka dipermainkan oleh syaitan sampai sedemikian rupa, dan bahkan lebih dari apa yang kita sebutkan tadi. Wa kaifa rama bihim fi huwatin ba'idatil qa'ri. Dan bagaimana, lihatlah bagaimana syaitan telah melemparkan mereka kepada jurang yang jauh. Dasarnya mudlimatil jawanib, yang gelap sisi kanan dan kirinya. Fahadihi mafsadatun, maka ini adalah suatu mafsadah. Min mafasidi, dari mafsadah-mafsadah, dari akibat-akibat buruk, raf'il kubur, meninggalkan kubur, wa tasyidiha, dan menghiasnya, dan mengukir-ngukirnya, wa zakhrafatiha, dan menghiasnya, wa tajsisiha, dan mewarnainya dengan warna-warna atau tulisan-tulisan atau dengan ayat-ayat atau hadis-hadis atau tulisan-tulisan jasa-jasa orang yang telah meninggal tersebut. Dampaknya itu seperti ini, ta'zim ya kepada kubur, yang mana ta'zim kepada kubur ini adalah jurang yang jauh, yang seseorang jatuh ke dalamnya yang tidak akan bisa kembali ke permukaan. Ya, maka ini adalah mafsadah yang besar. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita untuk menutup wasilah, sarana yang bisa mengantarkan kepada mafsadah-mafsadah ini. Yaitu apa? Tidak boleh dibangun. Kuburan tidak boleh dibangun. Ya, harus sama dengan yang lainnya. Tidak boleh diwarna-warna, tidak boleh ditulis-tulis ya jasa-jasanya atau kalimat-kalimat ya, doa-doa ya, dan juga tidak boleh ada juru kunci dan sebagainya. Yang demikian ini dalam rangka untuk menjaga umat supaya Islam mereka tidak rusak, supaya tauhid mereka murni, tidak tercampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyirikan itu bisa mengeluarkan mereka dari dinul Islam dan menyebabkan kekal di neraka. Dalam Al-Qur'an ada surat yang tidak ada basmalahnya. Apakah membacanya harus dengan basmalah? Surat apa yang tidak ada basmalah? Surat Al-Bara'ah. Surat At-Taubah. Karena itu nyambung, yaitu satu bagian dengan surat sebelumnya. Sebelumnya apa? Al-Anfal ya. Ya. Iya, nyambung dengan surat sebelumnya. Kalau kita mengawali dari surat At-Taubah, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa sebelum kita akhiri, masih minta waktunya sedikit ya, berkaitan dengan Muharram. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di sana ada amal yang utama untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan pada Muharram, pada bulan Muharram ini, yakni puasa. Ya, puasa. Yang keutamaannya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Qatadah, beliau ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, "Yukaffiru as-sanata al-madhiyah." Bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lalu, yakni shagair, dosa-dosa kecil. Karena apa? Dosa-dosa besar butuh taubah. Taubah an-nasuhah, tidak bisa dihapus dengan amalan yang demikian. Ini menghapuskan dosa-dosa kecil, hasanah al-madhiyah. puasanya adalah tanggal 10 Muharram. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah mendapati orang-orang Yahud berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, "Ayu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Orang Yahud mengatakan, "Ini adalah hari yang baik. Yang pada hari ini Allah Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allah Ta'ala pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Fasama Musa syukran." Maka Musa berpuasa dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, "Ana ahakku minkum," kita ulangi, "Ana ahakku bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk meneladani Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisyamihi. Maka Rasulullah berpuasa pada 10 Muharram tersebut dan memerintahkan untuk melakukan puasa, memerintahkan kepada yang lainnya untuk berpuasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang Yahud berpuasa pada tanggal 10. Maka kita diperintahkan, kita sebagai kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi. Ya, maka dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahud, maka Rasulullah mengatakan, "Sumu yauman qablahu wa ba'dahu." Berpuasalah kalian satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Nah, ini adalah kaifiah yang sempurna. Ya, puasa Muharram yang sempurna adalah 3 hari. 9, 10, 11. Ini puasa yang sempurna. Atau puasa satu hari saja, atau puasa dua hari saja. Kata Rasulullah, "Wa in ishtu la asuman at-tasi'ah." Kalau aku hidup pada tahun mendatang, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Yakni diperbolehkan berpuasa 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Ya. Adapun menyendirikan tanggal 10 saja, maka yang demikian ini mendapatkan keutamaan, akan tetapi dibenci. Mendapatkan keutamaan untuk dihapuskan satu tahun, dosa satu tahun yang lalu, akan tetapi dibenci. Kenapa? Karena tidak terjadi mukhalafah. Karena tidak ada mukhalafah terhadap Yahud. Kalau tanggal 10 saja puasanya, tidak ada penyelisihan terhadap Yahud. Tapi sah dan mendapatkan pahala, tapi dibenci. Maka puasa Asyura, yakni tanggal 9, 10 atau 10, 11, atau yang sempurna adalah 9, 10, 11. Ya. Adapun masyarakat muslim